Jurnal Republik. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsep Pancasila. Manifo Gusdek Berdikari Trisakti. Maret 1912, kereta ekspres masyarakat multiras. Hari ini di Bandung, koran The Express terbit untuk pertama kali. Sedari penerbitannya, koran ini memang diniatkan sebagai corong dari Indische Party, organisasi yang didirikan Douwes Dekker untuk memfasilitasi orang-orang Indo di Hindia yang berniat untuk memainkan peran aktif di masyarakat Hindia Belanda. Ini memang kecenderungan umum di masa pergerakan. Di masa itu hampir dipastikan tak ada organisasi, apalagi organ politik, yang tidak memiliki organ sendiri. Hasan Ali Surati, pimpinan setia usaha yang mendirikan koran Utusan Hindia, bahkan sampai pernah berujar dalam satu sesi pertemuan Sarekat Islam. Setiap perkumpulan harus memiliki penerbitannya sendiri, seperti Indische Party yang memiliki The Express. The Express dengan segera menjadi contoh ihwal bagaimana koran sebuah organ bisa secara maksimal menyuarpendarkan gagasan-gagasan politik yang diusung induknya. Seperti koran pergerakan lainnya, The Express menjadi medium terbaik Indische Party untuk menggelar kritik-kritik yang kadang bombastis kepada pemerintah kolonial. Salah satu yang paling monumental adalah tulisan Suwardi Suryodiningrat berjudul Seandainya Saya Orang Belanda. Tapi peran paling signifikan dari koran The Express tidak di sana, karena hal itu juga dilakukan koran pergerakan lain. Peran historis yang paling signifikan dari The Express terletak pada usaha gigihnya mengampanyekan gagasan pengembangan masyarakat Hindia yang multirasial. Kita tahu Indische Party mulai didirikan untuk mewadahi orang-orang Indo yang tinggal di Hindia. Indische Party memperjuangkan sekuat yang mereka bisa visi kesetaraan tak hanya antara orang Indo yang di darahnya mengalir darah bumi putra dengan orang-orang Belanda Toto, tetapi pembauran dan persamaan hak dan kewajiban dengan bangsa dari ras lain, baik dari Eropa, Arab, India hingga Cina. Istilah Indo jarang kita temukan presidennya di negeri-negeri kolonial yang lain. Yang jauh lebih populer adalah istilah Creole. Dalam bahasa Inggris, Creole atau dalam bahasa Spanyol, Criollo, tapi istilah itu pun tak merujuk pada keturunan Eropa yang darahnya bercampur dengan darah non-Eropa, melainkan hanya merujuk pada keturunan Eropa murni yang lahir di luar Eropa. Kendati bukan penemu kata Indo, Douwes Dekker adalah orang yang berjasa mempopulerkan istilah ini. Dimaksimalkan penggunaannya oleh Douwes Dekker setelah ia terilhami oleh revolusi kaum mestizo, keturunan Filipina Spanyol oleh Aguinaldo di Filipina, akhir abad ke-19. Cita-cita Douwes Dekker seperti juga Aguinaldo adalah memperjuangkan kemerdekaan di bawah kepemimpinan turunan Indo bersama orang-orang bumi putra berpendidikan. Lewat The Express lah buntalan gagasan visioner itu habis-habisan digeber. Di atas kereta bernama The Express, gagasan persamaan rasial melaju cepat Hindia Belanda. Kendati itu hanya dilakukan tak sampai 2 tahun karena The Express dibredel pada 1913. Menyusul pemuatan artikel Seandainya Saya Orang Belanda yang ditulis oleh Suwardi Suryodiningrat, satu dari 3 triumvirat Indische Party selain Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Dibandingkan dengan Budi Utomo yang lebih Java sentris, Sarekat Islam yang hanya mengakomodasi anggotanya beragama Islam atau bahkan partai-partai nasionalis yang mulai tumbuh pada tahun 1920-an, Indische Party dan The Express mewariskan cara pandang yang lebih luas ikhwal siapa yang kelak akan menjadi warga negara dari masyarakat Hindia yang merdeka. Prinsip kesetaraan antara berbagai-bagai bangsa yang dikampanyekan The Express menjadi salah satu tetenger yang mengingatkan betapa perjuangan membangun masyarakat multirasial yang egaliter dan setara sudah dilakukan bahkan sejak kolonialisme masih kokoh berdiri. Hari ini kita menyadari betapa buntalan gagasan persamaan dan kesetaraan untuk membangun masyarakat yang plural dan egaliter yang dikampanyekan Dawes Dekker lewat The Express masih punya gaungnya sendiri. Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari Pojok Alun-Alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta.